إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya telah kita pelajari tentang ar-rahn wa dhaman. Rahn kita merujukkan sebentar, yakni tawfiqatu 'ain bi dayn. Yumkin istifa'uhu minha au min tamaniha. Atau tawfiqatu dayn bi 'ain. Pengukuhan utang dengan adanya barang jaminan yang memungkinkan untuk terlunasinya utang tersebut dengannya atau dengan nilainya. Dan terdapat dalil-dalil akan hal ini di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma. Telah lewat penjelasan daripada rukun ar-rahm dan sebagian daripada syaratnya. Dan rahm ini sesuatu yang dijadikan sebagai rahm, barang jaminan atau borok. Ini segala sesuatu dari benda yang bisa dan sah untuk dijual belikan. Sehingga tidak bisa dijadikan borok atau rohan, dijadikan sebagai barang gadai, sesuatu yang sifatnya adalah jasa, pemanfaatan atau hutang yang ada pada orang lain. Atau barang tetapi tidak boleh diperjualbelikan. Semisal patung, homer, dan yang lainnya daripada barang-barang yang tidak sah jual belinya. Kemudian rohan ini adalah barang yang dipegang oleh murtahin. Murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman uang, orang yang memiliki, apa istilahnya, orang yang memegang daripada barang gadaian tersebut sebagai sesuatu yang dia jaga dan dia pelihara di sisinya. Karena barang tersebut adalah amanah di sisi orang yang memberikan piutang, maka jika terjadi sesuatu pada barang, dia tidak menanggungnya sebagaimana daripada keadaan barang-barang amanah pada umumnya. Kecuali jika terjadi ta'addi atau tafriq pada murtahin, pada orang yang memberikan piutang, melakukan pada barang tersebut sesuatu yang tidak perlu dia lakukan sehingga terjadi kerusakan, atau dia menelantarkan barang tersebut, meninggalkan sesuatu yang wajib dia kerjakan pada barang. Ini namanya tafriq, melantarkannya sehingga terjadi kerusakan. Harusnya dipelihara, dijaga, dirawat di rumahnya, tapi dia justru melantarkan. Maka dalam keadaan seperti ini dia bertanggung jawab. Akan tetapi pada asalnya barang rohan, barang yang digadaikan ini, dia hanyalah barang yang dititipkan kepadanya, kepada murtahid, sebagai jaminan apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar daripada hutangnya, maka barang tersebut sebagai jaminannya. Jika terhasilkan kemudian setelah satu tempo orang yang berhutang mampu untuk melunasi hutangnya, maka rohan itu pun kemudian kembali kepada pemiliknya. Dan jika ternyata jatuh tempo tidak sanggup membayar hutangnya, maka barang tersebut dijual. Apabila orang yang memberi hutang meminta agar dilunasi, maka barang tersebut dijual. Barang yang menjadi gadaian tadi, rohan tadi. Bukan secara otomatis berpindah kepemilikan barang tadi kepada orang yang memberikan piutang. Dan di saat dijual ternyata untuk membayar hutangnya masih sisa, nah dikembalikan kepada pemilik barang sisa hutang tersebut. Dan jika setelah dijual ternyata masih belum menutup daripada hutang karena mengalami penurunan harga, maka sisa daripada hutang tersebut masih tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang, tanpa kemudian disertai dengan adanya barang gadaian yang lainnya. Artinya menjadi gaib mursal, hutang yang sifatnya lepas. Dan ini sudah contohkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Dan apabila barang gadaian tersebut, yang barang yang dipegang oleh murtahin, orang yang berhutang, mengalami kerusakan atau hilang atau yang semisalnya dirusak oleh orang lain, maka orang lain tersebut wajib untuk menanggungnya, menggantinya, dan kemudian dijadikan sebagai barang gadaian, menggantikan yang hilang tadi. Ini juga telah diberikan gambarannya, contoh-contohnya. Kemudian jika barang gadaian tersebut tentunya adalah binatang yang mengalami, yakni mungkin bisa mengalami perkembangan seperti kambing atau unta atau sapi digadaikan, ya. Kemudian mengalami kehamilan, kemudian beranak pinak menjadi banyak. Ini milik siapa? Jawabannya adalah milik orang yang berhutang, karena memang barang dia dititipkan kepada murtahin. Dan murtahin hanya semata menahan barang tersebut di tempatnya. Jika barang tersebut butuh kandang misalnya, maka kandang tersebut juga yang biayai orang yang berhutang. Butuh makan, butuh minum, itu yang biayai orang yang berhutang. Butuh penggembala, yaitu yang membiayai juga orang yang berhutang. Karena barang dia ditahan sebagai apa istilahnya, jaga-jaga nanti kalau tidak bisa bayar hutang. Dan si pemilik barang gadaian tadi yang dia gadaikan, ditempatkan di tempat murtahin tadi, dia tidak bisa memanfaatkan barang yang digadaikan, walaupun memang milik dia, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Karena tidak ada nilainya untuk dikatakan sebagai rohan, kalau kemudian dia bebas memanfaatkannya. Baik, kecuali jika diizinkan oleh pihak murtahin, orang yang berhutang. Misalnya bentuknya adalah motor atau mobil, ya. Orang yang berhutang tadi, ya, minta izin, saya mau pakai mobil saya sebentar saja, satu hari ini saja, boleh apa tidak? Kalau dinyatakan boleh, maka ya dikasihkan, kemudian setelah itu dikembalikan sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi waktunya. Ini kalau mendapatkan izin dari si pemberi piutang, atau memberi apa, mendapatkan izin dari syariat, dari asyariah, dari Allah SWT membuat syariat, dari Rasulullah SAW dalam sabdanya, adzharu yurka fi nafaqatihi, dan seterusnya itu. Kemarin telah dijelaskan secara rinci permasalahan ini. Ini sekedar mengulang dari apa yang telah kita pelajari. Dan hilang dalam masalah tersebut. Kemudian masalah dhoman, ya. Masalah dhoman. Ini juga telah selesai kita membahasnya. Dhoman itu artinya adalah menanggung daripada hak dari orang yang tanggungan tersebut merupakan tanggungan dirinya. Dia tanggung. Yani nanti akan kita jelaskan perbedaan dengan kafalah. Seseorang mengatakan kepada saudaranya yang sedang berhutang, aku tanggung hutang kamu. Atau dia berkata kepada orang yang memberi hutang, hutang pula menjadi tanggungan saya. Ini namanya dhoman. Pelakunya disebut dhomin. Sehingga jika datang waktu yang telah ditentukan pembayaran hutang, dan orang yang memberikan piutang, memberikan pinjaman, meminta uangnya kembali atau hartanya kembali, ternyata orang yang berhutang dalam kesulitan, tidak sanggup untuk membayar hutangnya, atau keadaan yang lain, misal ternyata dia sudah tidak lagi berada di tempat itu, dia pergi kemana, tidak tahu, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang menjadi domin tadi, orang yang menyatakan menjadi tanggungan saya. Sehingga orang yang memberikan pinjaman tadi bisa menuntut orang yang menjamin tadi, memberikan jaminan. Seseorang dalam keadaan butuh pinjaman, dia butuh kepada orang yang menjamin. Kalau kamu, saya tidak akan beri kepada kamu, karena kamu ini orang yang tidak jelas kemampuannya. Tetapi kalau ada yang menjamin kamu, maka saya akan beri pinjaman, misalnya. Maka dia mencari penjamin. Ada penjamin, ya, saya jamin. Dia akan mengembalikannya. Kalau tidak, menjadi tanggungan saya. Ini namanya dhoman. Dan hal ini berdasarkan Alkitab wa Sunnah dan juga ijma' sebagaimana telah lewat. Juga telah disebutkan beberapa hikmah dalam permasalahan ini. Kemudian syarat untuk seseorang bisa menjadi penjamin. Syarat untuk seseorang bisa menjadi penjamin. Yang pertama, dia adalah orang yang memang memiliki kuasa untuk mengalokasikan harta dirinya, hartanya dia sendiri. Kenapa ini disyaratkan? Karena ada orang-orang yang dia tidak memiliki kuasa harta terhadap hartanya sendiri, disebabkan karena pailit usahanya, dilikuidasi. dihajar istilahnya. Nanti bab berikutnya ini yang kita akan bahas adalah bab tentang al-hajar li falas al-ghairihi. Ya, dihajar, ditahan hartanya dia disebabkan karena kaidin. Ini nanti akan ada pembahasannya sehingga harta dia dia tidak bisa memanfaatkan sama sekali. Karena ditahan harta tersebut. Sehingga an yakun ad-dhamin jaizut tasarruf yang pertama syaratnya. Si pemberi jaminan ini orang yang bisa mengalokasikan harta. Keluar darinya banyak ya, di antaranya itu. Anak kecil jelas dia tidak bisa menjadi penjamin. Orang gila tidak bisa jadi penjamin. Dan yang semisalnya. Atau idiot, walaupun mungkin dia bukan anak kecil, tapi memang apa istilahnya, tidak punya apa istilahnya, Laisa birasyid istilahnya, sapi. Baik, seperti ini juga tidak bisa menjadi penjamin. Syarat yang kedua, dia dalam keadaan tidak terpaksa melakukannya dengan sukarela. Ini dua syarat untuk bisa menjadi penjamin. Dan terlepas tanggungan daripada si penjamin, di saat kemudian orang yang berhutang membayarkan hutangnya, selesai sudah. Atau dia sendiri yang kemudian membayarkan hutang, di saat orang yang dia jamin ternyata tidak mampu untuk membayar. Jadi berikutnya yang akan kita bahas adalah al-kafalah. Qala rahimahullah, wal kafalatu an yaltazima bi ihdari badalil khasmi. Dan al-kafalah, kalau secara makna, secara arti sama ad-dhamin dengan al-kafalah, yakni jaminan. Hanya beda dari sisi, kalau dhamin itu menjamin benda, harta atau sesuatu yang dihutang tadi. Kalau tafil, ya, itu yang dijamin adalah badan orang yang punya tanggungan. Badannya dalam artian, saya jamin pulang itu nanti akan datang pada hari ditentukan. Beda kalau dhamin, pulang nanti kalau dia tidak bisa bayar, saya akan bayar. Hutangnya yang dicangkir, yang ditanggung. Tapi kalau ini, dia menanggung, pasti pulang itu akan datang pada hari ini. Pasti. Dia yang menanggungnya. Kalau tidak, saya akan menanggung. Begitu. Jadi di sini al-kafalah an yaltazima bi'ihdari badanil khasmi. Komitmen untuk menghadirkan badan al-khasm. Al-khasm di sini adalah orang yang ditanggung. Badan orang yang ditanggung olehnya. Dan hukum kafalah ini pun juga sama sebagaimana hukum rohan dan hukum daripada antoman dari sisi ditetapkannya secara syar'i berdasarkan Alkitab, Sunnah dan juga Al-Ijma'. Di dalam Alkitab Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyatakan kisah Yusuf, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Aku tidak akan melepaskan dia bersama kalian sampai kalian memberikan kepadaku mautiqan, satu janji dari Allah. Sumpah betul-betul kalian akan datang membawa dia kembali pulang menjadi kafil terhadap ya Bunyamin ataupun saudara kepada Yusuf. Kalau kalian bawa, maka kalian harus menjamin dia akan balik lagi. Ini di dalam Al-Qur'an. Adapun dalil dalam sunnah, ya, dalil dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nanti akan disebutkan oleh Syekh Az-Za'im Qari. Bahwasanya pemberi jaminan itu dia yang menanggung. Dan berdasarkan itu semua telah terjadi ijma di kalangan para ulama akan hal tersebut. Dan hikmah dalam permasalahan ini adalah masuk dalam hitungan ta'awun alal birri wat taqwa. Juga hajat, kebutuhan menuntut hal tersebut. Butuhnya seseorang kepada penjamin. Misal seseorang menjual barang, ada pembeli datang. Barang tersebut setelah terjadi tawar menawar deal dengan harga. Harga 100 ribu. Ternyata ya orang tadi kebetulan dompetnya tertinggal di rumah karena tergesa-gesa, sedangkan barang tersebut harus segera dimanfaatkan. Nah, ini kondisi hajat sangat mendesak. Bisa saja dia menipu, bisa saja ini dan itu. Maka si penjual mengatakan, jika ada penjamin untuk kamu akan datang lagi ke sini untuk membayar, maka saya serahkan barangnya. Tapi kalau tidak, tidak bisa terjadi. Maka dia mencari penjamin, orang yang percaya terhadap dirinya, kenal dirinya, bahwa dirinya orang yang bisa dipercaya, amanah, ya, untuk menjamin. Tolong, ini saya dalam keadaan darurat ini, saya butuh barang tersebut. Qadarullah tadi tergesa-gesa sehingga uang tidak terbawa. Biasa saya taruh uang tersebut di jaket, jaket hitam. Ternyata yang saya pakai sekarang jaket merah, terlibat di jaket sana. Oh iya, anak kenal antum, antum memang demikian-demikian. Saya bisa jadi kafilnya antum. Datang kepada si penjual tadi, saya jamin dia pasti akan datang. Serahkan barangnya. Ini terjadi dan hajat tad'u ilaiha. Ini bahwasanya memang hajat menuntut untuk adanya hal tersebut. Baik, perbedaan antara doman dengan kafalah di antaranya. Yang pertama bahwasanya doman itu terkait dengan harta, harta yang ini nilai daripada hutang. Yang ditanggung adalah hutangnya. Ini kalau doman. Sedangkan kafalah ini yang ditanggung adalah menghadirkan badan orang yang bertransaksi tadi. Orang yang memiliki tanggungan tadi menghadirkan dia, badannya. Ini perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, doman ini lebih sempit dibandingkan kafalah. Sehingga dia lebih kuat mengikat. Kalau kafalah, maka dia bisa gugur dari orang yang menanggung. Disebabkan karena kematian orang yang dia tanggung. Sehingga ya tidak mungkin untuk bisa dihadirkan, mati orang. Sedangkan hutang, seandainya dia mengatakan saya akan menanggung hutangnya, kemudian ternyata mati orang yang berhutang tadi, apakah kemudian gugur? Jawabannya tidak, ditanggung sama orang yang menanggung hutang tadi. Anda telah siap untuk menjadi domain bagi si fulan. Fulan sekarang meninggal dunia, tidak mungkin untuk menagihnya kepada orang yang sudah meninggal. Jadi tanggungan Anda sekarang. Tidak halnya kalau kemudian di, ya, diambilkan dari hartanya si mayit dan sebagainya. Mungkin di saat tidak terjadi hal tersebut, maka domain ini yang dia harus menanggungnya. Berbeda dengan kafil. Kafil hanyalah sekedar menghadirkan daripada badan orang yang punya tanggungan tadi. Kalau dia meninggal dunia, tidak mungkin itu bisa dihadirkan. Atau hilang atau rusak atau yang semisalnya barang yang ditanggung oleh apa istilahnya ini. Jadi gambarannya seperti tadi, ya. Seseorang misalnya dia menanggung ya dia kafil untuk mendatangkan badan seseorang tadi, ya. Nah sekarang sedangkan badan seseorang tadi didatangkan tujuannya untuk satu transaksi. Ya transaksi tersebut barang bentuknya. Nah barang yang ditransaksikan ternyata hilang atau musnah, rusak dan semisalnya. Maka itu bukan tanggungan kafil sama sekali. Itu bukan tanggungannya si kafil. Ini perbedaannya dengan domain. Dan dengan hilangnya itu gugur sudah. Kafilnya tadi sudah gugur kepalanya karena sudah tidak ada lagi transaksi apa yang ditransaksikan. Barangnya sudah hilang. Itu kaitannya dengan dia antara pihak siapa yang ditanggung dengan pihak yang bertransaksi tadi, antara mereka berdua urusan bukan lagi terkait dengan kafil. Dan barang yang diinikan tadi, yang ditanggung tadi, akan lepas tanggungannya jika penyebab kehilangannya atau kehancurannya atau kerusakannya adalah sesuatu yang merupakan takdir dari Allah. Jadi disebut dengan afat samawiyah. Sesuatu yang terjadinya karena takdir dari Allah. Maka rusaknya barang tadi kedudukannya sama seperti kematian orang yang ditanggung tadi. Adapun jika hancurnya, rusaknya disebabkan karena perbuatan dan keteledoran daripada orang yang dia tanggung untuk datang tadi, maka kafilnya masih terlibat. Untuk menyelesaikan urusannya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-za'im gharim." Az-za'im gharim. Penanggung itu ya dia orang yang memberikan jaminan. Az-za'im ya gharim. Dia yang menanggung hutangnya. Dan ini dalil untuk doman dan kafalah sama. Karena za'im ini maknanya domin atau kafil sama. Dengan dua makna. Dia menanggung hutang, ya tetap disebut za'im. Menanggung untuk mendatangkan badan orang yang bertransaksi tadi, itu juga disebut sebagai za'im. Maka az-za'im, orang yang memberi jaminan itu gharib. Bertanggung jawab. Sehingga apabila orang yang berhutang tidak mendatangkan apa tidak mampu untuk membayarnya, itu menjadi tanggungan dhamin sebagaimana jika seorang kafil ya tidak mampu untuk menghadirkan orang yang dia jamin, maka dia juga gharib dalam perkara tersebut. Dia yang harus menyelesaikan dengan pihak yang bertransaksi. Dan hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah Az-Zaid Makarim ini merupakan penggalan daripada hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu yang secara lengkapnya ana bacakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qad a'ta kulladhi haqqin haqqa. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikan kulladhi haqqin, setiap orang yang memiliki hak akan haknya. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat bagi waris. Wasiat di sini maksudnya adalah seseorang meninggal dunia, ya, saya wasiatkan bahwasannya putra saya yang bernama Hamzah mendapatkan sekian rumah yang di sana. Maka seperti ini tidak benar. Tidak benar. Saya wasiatkan bahwasannya nanti tanah yang di sana milik Fatimah. Ya. Tidak berlaku. Kalau Fatimah ini adalah ahli waris dari si mayit. Sehingga fala wasiyata liwarithin. Karena waris, ahli waris itu telah mendapatkan bagian-bagian tetap yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara rinci di dalam Al-Qur'an. Pembagian secara tetap ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian tetap, dan asobah, orang-orang yang mengambil sisa daripada bagian tetap. Maka tidak lagi ada peluang untuk kemudian ditambah dan dikurangi daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahli waris ya sudah itu yang telah ditetapkan. Maka wasiat adalah selain bagi ahli waris dan maksimalnya adalah sepertiga. Dan yang paling baiknya adalah sepertiga. Maksimal sepertiga, karena sepertiga ini banyak, banyak sekali. Yang paling sempurna sepertiga, yaitu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan misalnya para sahabat memilih hal tersebut, nabas. Kalau memang mau diamanahkan, mau diarahkan menjadi wasiat, nanti seperlima harta saya telah dinilai dan dihitung seperlimanya untuk membangun masjid di pondok asunah misalnya, seperti ini sampaikan menjadi amal jariah. Alhamdulillah ini mahat, memang benar-benar mau membawa masjid. Alhamdulillah. Masjid Tunisa. Baik. Jadi di sini fala wasiyata liwarithin. Wala tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha illa bi'idzni zawjiha. Wala tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha, dan tidak boleh seorang istri membelanjakan sesuatu pun di rumah suaminya illa bi'idzni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin daripada sang suami. Faqila, lantas ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, wala ta'am, apakah tidak pula boleh untuk memberikan makanan misalnya, makanan bagi-bagi ke tetangga kanan kiri, ke yang lainnya. Qala dzaka afdal amwalina. Maka Rasul menjawab, ya itu justru yang paling utama daripada harta kita, makanan itu. Makanan dibagi-bagi, kemudian suami datang sudah tidak dapat apa-apa. Khawatir ini nanti sebentar lagi akan basi dan sebagainya. Tanpa memikirkan suaminya, ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh seperti ini. Maka sepantasnya untuk tetap memperhatikan hal tersebut. Kalau suaminya dikenal sama sang istri bahwasannya pasti dan memang diberi izin secara umum, maka ya boleh-boleh saja dengan tetap perhatikan hak-hak suaminya. Jangan sampai kemudian justru sang suami tidak mendapatkan bagian. Misalkan ya. Asal bahwasannya hukumnya seperti ini. Latun fiqul mar'atu syai'an min baitiha illa bi'idzni zawjiha. Sehingga wanita yang soleh adalah wanita yang menjaga harta suami di saat suami tidak ada di rumah. Suami misalnya pas pergi, barang-barang di rumah dijual di satu persatu, habis sudah. Datang suami bingung, mana barang ini, mana barang itu, tidak ada. Ya sudah, beli lagi. Besoknya begitu lagi. Meskipun mungkin suaminya enggak marah, tapi yang seperti ini tidak pas. Bukan karakter daripada wanita yang solihah. Wanita yang solihah tetap menjaga dan memelihara daripada harta suaminya. Adapun tadi yang dikhawatirkan misalnya basi dan sebagainya, memang harus diselamatkan, bisa diberikan penjelasan kepada suami dan tahu karakter suaminya, mudah untuk mendapatkan penjelasan, menerima penjelasan, maka bismillah, itu tidak mengapa. Baik, secara asal sekali lagi hukumnya adalah berlaku apa yang disabdakan Rasul, la tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha illa bi'idzni zawjiha. Yang minta izin kepada suami secara umum, wahai suamiku, bagaimana nanti kalau ada rezeki yang datang ke rumah ini, ya, kemudian kalau menunggu antum bisa jadi nanti rusak rezeki tersebut, apakah boleh saya manfaatkan untuk ya saya sedekahkan kanan kiri dan sebagainya? Aku akan dijawab boleh, jelas, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin ada suami mengatakan rezeki busuk di rumah, ada kira-kira, tidak ada. Mesti akan dipersilahkan. Tinggal bagaimana bahasa sang istri tadi menyampaikan kepada suaminya. Yaitu maka kemudian beliau melanjutkan sabdanya, al-ariyatu mu'addatun. Al-ariyatu mu'addah. Pinjaman itu ditunaikan. Pinjaman ya ditunaikan. Wal minhatu mardudah. Dan barang yang diambil kemanfaatannya, ya dikembalikan setelah diambil kemanfaatannya. Wadainu makdiyun. Dan utang dibayarkan. Wazaimu gharimun. Dan penjamin itu dia gharim, menjadi penanggung. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian saya menyatakan fakulun minhuma dhominun, maka masing-masing dari keduanya itu dhomin. Masing-masing dari keduanya ini maksudnya adalah ad-dhomin wal kamil. Masing-masing dari keduanya itu dhomin. Illa in qama bima iltazama bihi au abro'ahu sahibul haqi au barik al asil. Kecuali salah satu daripada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, in qoma bima iltazama bihi, apabila dia melakukan dengan apa yang dia komitmen dengannya. Ini yang pertama. Domain tadi membayar utangnya, saya bayar ini, maka terlepas namanya. Atau karena tidak bisa menghadirkan al-makul, orang yang dia kafili tadi, urusannya dengan saya. Apa transaksinya? Dia yang menanggungnya. Selesai, ya sudah. Ini yang pertama. Au abro'ahu sahibul haq. Atau sahibul haq. Kalau kaitannya dengan utang piutang tadi ya, orang yang memberikan piutang tadi. Dia melepaskan tanggungan dari apa yang dia jamin. Semisal misalnya tadi jatuh tempo hutang tidak terbayarkan, maka sahibul hak ini orang yang memberikan hutangan tadi, ya ketemu sama domin. Kemudian si domin mengatakan, ya sudah ini menjadi tanggungan saya karena memang bulan dia tidak sanggup membayar dan dia pergi sekarang tidak tahu kemana. Nah, si sahibul hak tadi mengatakan, ya namanya orang ingin berbuat baik, ya masya Allah, antum maju dalam perkara ini. Tapi urusan saya itu bukan dengan antum, dengan fulan. Saya gugurkan jaminan dari antum. Meskipun ya hutangnya masih kaitannya dengan si fulan tadi, tapi kaitan dengan si domin ini sudah putus sudah. Saya gugurkan jaminan antum. Urusan anak dengan fulan. Demikian pula dalam masalah kafil sama. Au bari al asil, atau apa namanya bari al asil dalam artian si orang yang ditanggung tadi membayarnya, sehingga terlepas tanggungan dari yang asalnya. Memang asalnya dia menjadi tanggungan dia. Dia datang dan membayarnya. Ini saya datang, saya bayar. Sehingga karena ini adalah hasilnya, maka parahnya ini otomatis gugur. Karena hasilnya sudah lepas tanggungan. Yang ditanggung tadi, ya, yang ditanggung tadi, orang yang berhutang tadi, pada saat jatuh tempo dia datang membawa hartanya. Nih, hutang saya tuh saya penuhi. Terlepas tanggungannya, ya dengan terlepasnya tanggungan orang yang dia tanggung, otomatis dia sendiri gugur jaminannya. Begitu. Demikian pula kafilnya tadi. Datang orang yang dia kafili, dia jamin, datang dan kemudian menyelesaikan urusannya. Maka secara otomatis ya dari dirinya sebagai kafil pun juga gugur, sudah selesai permasalahan. Ini tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia menunaikan kewajiban dia sebagai domin atau kafil. Keadaan kedua, digugurkan oleh sahibul hak. Keadaan ketiga, diselesaikan sendiri oleh orang yang dikafili atau yang dijamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan untuk berikutnya kita akan membahas tentang al-hajr li falas au ghairihi. Nahtabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.